بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبتنا عزكم الله كتما سبد باب الانبساط إلى الناس. تنتظر لك ذا فجاء حديث Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang menceritakan, yang mengisahkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Taurat, yang sebagiannya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara sifatnya yang terkait dengan bab adalah laisa fi fadhlin wala ghalid. Beliau bukanlah seseorang yang kotor ucapannya, bukan pula seseorang yang kasar perangainya, tidak pula seseorang yang suka berteriak-teriak di tengah-tengah pasar, tidak pula membalas kejelekan dengan kejelekan pula, namun beliau memaafkan dan mengampuni kesalahannya orang lain. Dan ini masuk dalam pembahasan al-inbisatu ilan nas. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya. Kali ini hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi al-Adab al-Mufrad. Qala haddatsana Ishaq ibn al-Ala. Ini la ba'sa bih. Tidak mengapa orangnya. قال حدثنا عمر بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري. عمر بن الحارث معروف إمام dari Mesir. وعبد الله بن سالم الأشعري ليس به بأس. Tidak mengapa orangnya. عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه. Ini semua perawi-perawi yang thiqat, yang terpercaya. Anna abahu haddathahu annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Bahwa dia, ini Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, bapaknya itu Jubair bin Nufair, pernah mendengar sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalaman. Saya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat. nafa'ani Allahu bih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada aku kemanfaatan dengan satu kalimat tadi. Satu kalimat membawa kemanfaatan bagi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sami'atuhu yaqul, saya mendengar Rasul bersabda. Auqal, atau Muawiyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muawiyah, idza taba'ta raifata fin nas, kalau kamu mencari-cari raifah, raifah itu kata dasarnya mengandung makna sesuatu yang meragukan, tapi yang dimaukan di sini adalah aurat. Kalau kamu mengikuti mencari-cari kesalahan orang, yang namanya kesalahan, yang namanya celah, yang namanya cacat, itu membuat kita ragu pada orang tadi. Jangan-jangan orang enggak beres. Beliau mengatakan, idza taba'ta raibata fin nas afsadtahum. Kalau engkau mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib pada masyarakat kamu, justru tindakan kamu itu merusak mereka. Justru tindakan kamu tadi merusakkan mereka. Kenapa demikian? Kalau dikatakan merusakkan mereka, diterangkan oleh Al-Imam Tibi rahimahullahu ta'ala. Belum menerangkan tentang riwayat ini. Belum mengatakan, yakni kalau engkau mencari-cari keaiban mereka, engkau tuduh mereka dengan tajasus, memata-matai keadaan-keadaan mereka, masyarakatmu kaum muslimin, engkau akan merusakkan mereka. Sebab kalau mereka masyarakat tadi atau kaum muslimin tadi merasa disuwoni oleh penguasanya atau oleh orang lain, ada yang suwoni sama dia, ada yang berusangka sama dia, justru dia akan melaksanakan sangkaan-sangkaan jelek yang dituduhkan kepada dia. Apa istilahnya itu? Orang-orang Jawa bilang. Ada yang suudzon kepada dia, orang ini begini begini begini begini, taman dadi gitu, jarak. Nah, ngene ya, Jawa Timur ngene ya, jarak, ngene ya, jarak. Dituduh A, B, C, D, E, macam-macam tuduhannya itu. Orang tadi bukannya kemudian baik, bukannya kemudian memperbaiki keadaan dirinya. Tapi dikarenakan dia sudah dituduh macam-macam, jarak. Justru melaksanakan, mengerjakan, melanggar perkara-perkara yang disangka tadi. Itu maknanya. Idza taba'ta ar-raibata fin nasi afsadtahu. Kalau engkau mencari-cari kesalahannya orang lain, mencari celah cacatnya masyarakat, cacatnya kaum muslimin, justru tindakan kamu akan merusakkan mereka. Katanya Muawiyah setelah itu, fa inni la atba'u raibata fihim, maka sungguh aku tidak akan mencari-cari celah atau cacatnya mereka. Fa ufsidahum, sebab aku akan merusakkan keadaan mereka sendiri. Nah, di sini para hadirin rahimakumullah sangat jelas menunjukkan larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan secara khusus terkait dengan sahabat Muawiyah, hadis ini menunjukkan larangan sang penguasa itu, karena beliau ketika itu seorang amir, seorang penguasa, seorang malik, seorang raja. Larangan seorang penguasa itu untuk mencari-cari kekurangan, celah, dan cacat masyarakatnya. Dilarang ya, Pak. Tindakan yang seperti itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya sesungguhnya merupakan sifatnya kaum munafikin. Dan itu pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari beberapa orang sahabat yang kalau dikumpulkan semuanya menjadi sahih li ghairi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memanggil mengingatkan kaum munafikin terkait dengan masalah ini. Ya ma'syara man amana bi lisanihi Walam yadkhulil imanu fi qalbih. La tattabi'u auratil muslimin. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi baitih. Diingatkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lesannya saja, tapi imannya belum masuk dalam hatinya, itu kaum munafikin. Bahasa kasarnya, wahai kaum munafikin, kalian jangan mencari-cari kesalahannya kaum muslimin. Sebab orang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya sama muslim, maka Allah akan membalas, akan mencari-cari kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mencari-cari kesalahan dia, Allah akan bongkar aibnya dia, walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Nah, tindakan yang sangat haram, merupakan tindakan yang dilarang sama Rasul SAW, dan juga merupakan sifatnya kaum munafikin. Mencari-cari kesalahannya orang lain. Membongkar aibnya orang lain. Membongkar celahnya orang lain. Sementara di sini, disebutkan dampak negatifnya. Tindakan kamu mengungkapkan, membongkar celah orang lain, kesalahannya orang lain, auratnya orang lain, seringkalinya bukan kemudian membuat mereka sadar, tapi justru jarak, membuat mereka jarak, justru melaksanakan, mengerjakan apa yang dituduhkan kepada mereka. Kamu tuduh mereka A, justru yang A itu dikerjakan. Kamu mengatakan kamu tuh begini wahai fulan, justru dikerjakan yang kamu anggap atau yang kamu sangka tadi pada dirinya. Sehingga justru merusak kondisi saudara kamu sendiri. Merusak keadaan masyarakat kamu sendiri. Maka di sini khawatir tina asyakumullah juga menunjukkan wujub satr uyub. Wajibnya menutup kesalahan-kesalahan auratnya kaum muslimin. Tadi paham ya? Karena larangan membongkar berarti harus ditutup. Enggak boleh buka berarti harus nutup. Kan begitu ya. Ini pun juga demikian sejalan dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam cukup banyak. Datang dari beberapa orang sahabat, bahkan dimasukkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di Mina. Ketika haji wada. Khutbah di Mina. Bertanya, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Dan mengatakan, alaysa hadha yauman nahr, bukankah ini hari nahr? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Tanya lagi, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Dan mengatakan, alaysa hadha syahrul haram, bukankah ini adalah bulan haram? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Tanya lagi, ayu baladin hada, negeri apa ini? Mereka mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Belum mengatakan, alaysa hada baladul haram, bukankah ini negeri haram? Mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka belum mengatakan, fa'inna dima'akum, wa amwalakum, wa arabakum alaikum haramun, kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Maka sungguhnya, harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, itu haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri haram ini. Nah, menunjukkan yang haram dinasih akumullah hukumnya haram. Untuk, apa namanya, membongkar kehormatan seorang muslim. Dan perintah untuk menutup aibnya kaum muslimin. Juga menunjukkan ya khanafdina azakumullah, perintah untuk al-afu. Al-afu min asaratihim. Memaafkan. Memaafkan kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Siapa orang yang tidak bersalah? Siapa orang yang tidak punya celah? Siapa orang yang tidak punya cacat? Siapa pula orang yang sempurna? Tidak ada. Bagaimanapun tingginya martabatnya dia. Bagaimanapun tingginya iman dia, takwa dia, bagaimanapun tingginya ketokohan dia, pasti ada salahnya, pasti ada celahnya, pasti ada cacatnya. Itu mesti ya ikhwan. Sehingga tentunya dia pun juga membutuhkan pemaafan dari orang lain. Membutuhkan ditutupi auratnya. Membutuhkan dibiarkan dan dimaafkan ketergelinciran dirinya. Maka begitu pula ikhwan fillah azakumullah, dia pun juga harus menutupi kaiban orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, menutupi celah-celah dan cacatnya orang lain. Kalau satu sama lain memiliki sifat yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, al-'afu was-safu 'anil nas, memaafkan kesalahan semua orang yang layak dimaafkan, maka insyaallah taala akan terwujud muamalah yang bagus, hubungan yang sangat baik secara muslim dengan muslim yang lain juga akan baik, akan muncul sikap husnudzan, baik sangka di antara kaum muslimin, akan hilang sikap su'udzan, buruk sangka di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ingat, ini bagi seseorang yang memang tidak boleh dibongkar aibnya. Mudah ya? Dalam kondisi tertentu, orang tertentu memang layak untuk kemudian dibongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Yaitu orang-orang khusus. Orang-orang yang bisa merusakkan akidah kaum muslimin. Bisa merusakkan Islam itu sendiri. Dan sangat membahayakan kaum muslimin. Racun pemikirannya merambah pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Membahayakan mereka. Dan orang ini memang layak untuk diungkap kejahatannya, diungkap penyimpangan-penyimpangannya. Kalau memang ada kemaslahatan yang dikehendaki, kemanfaatannya lebih besar daripada kemadharatannya, maka diungkap penyimpangan mereka bukan dalam rangka kebencian kita kepada dia, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin, menyelamatkan agama kaum muslimin, dan supaya dia sadar akan kekeliruannya. Ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengungkap penyimpangan-penyimpangan khawarij. Bahkan mengungkap penyimpangan satu orang yang di depan beliau. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Langsung menunjuk tengkuknya. Akan muncul dari orang ini, sulbinya orang ini. Suatu kaum yang kalian, wahai para sahabat, meremehkan puasa salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka, meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokan mereka, tapi mereka malah saat keluar dari agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Nah, itu kondisi tertentu ya ikhwan. Tertentu kondisinya, orang-orangnya pun juga tertentu. Paham ya? Itu pun kalau ada kemaslahatan yang tercapai, yang dikehendaki. Ingat tujuannya. Tujuannya bukan dalam rangka untuk memuaskan. Memuaskan emosi. Bukan dalam rangka untuk memuaskan hasrat Anda menghabisi orang. Bukan. Tapi niatnya dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin dari penyimpangan orang ini, dari penyimpangan kelompok ini, dan juga dalam rangka untuk supaya dia sadar dari kesalahan-kesalahannya dan kaum muslim berhati-hati daripada mereka dan daripada pemikiran mereka yang sangat menyimpang tadi. Ini yang harus pahami ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga tidak semuanya itu melulu poin pertama terus. Memaafkan terus. Lembek, loyo. Enggak ada gregetnya. Dan memang enggak begitu yang namanya Islam itu. Enggak memaafkan terus. Enggak kemudian sabar terus. Enggak kemudian nutupi kesalahannya orang terus. Itu mah hukum asal. Sebagaimana saya terangkan kemarin. Itu hukum asal. Tetapi kalau kondisi tertentu memang menghendaki harus dibongkar. Dibongkar. Jangan kemudian, loh ini orang satu ini biasanya senangnya memang membongkar kejelekannya orang saja. Orang satu ini senangnya itu hanya menerangkan bobroknya kaum muslimin saja. Kenapa enggak orang kafir yang dia singgung? Loh kenapa kok kaum muslimin? Nah, ini kelembaan nih. Mas, sabar mas. Memang betul, yang Anda sampaikan itu adalah asal hukum yang ada. Dan itu dipahami dengan baik. Itu pun disampaikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Rasul pun juga melakukan tindakan poin yang kedua, juga membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Juga menerangkan penyimpangan kelompok yang menyimpang. Ini pun juga harus kamu lakukan. Tapi ingat, pada saatnya yang tepat, dengan kondisi yang pas, pada orang yang tertentu saja. Tidak sembarang orang. Kemudian tahu-tahu ada abang becak nongkrong di pertigaan begitu. Ngomong abang becak itu awas, itu bahaya dia. Apa dia itu? Enggak pernah taklim tuh katanya. Tahzir atau orang dari mereka. Ya ada orang ngomong gemblong ya. Itu namanya enggak ada kemanfaatan sama sekali. Jadi paham ya? Nah orang kayak gitu justru dicawahi, dia didatangi, diajak bicara yang baik-baik, halus, tarik, wahagata. Ya bukan mereka yang dituju. Tapi kalau kemudian ada tokoh-tokoh yang membahayakan masyarakat, para da'i-da'i yang menyimpang, punya pemikiran-pemikiran yang sangat membahayakan umat, membahayakan kaum muslimin, ya dibongkar. Itu pun kalau kondisinya tepat, pas timingnya, sangat tepat kondisinya, dan orangnya pun layak untuk dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Ingat, saya ingatkan, ingat, bukan dalam rangka kebencian pribadi antara A dengan si B tadi, bukan dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsu, bukan dalam rangka untuk menghabisi dia, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kaum muslim dari penyimpangan pemikiran dia, atau menyelamatkan kaum muslim dari penyimpangan kelompok yang menyimpang tadi, dan juga supaya dia sadar dari kesalahan-kesalahannya. Itu namanya prinsip asyiddah wal-ghilbah. Keras, negas. Tamam, diistilahkan dalam bahasa para ulama, prinsip jarah. Tamam, lebih dikenal dengan prinsip baro'ah. Atau dengan prinsip tahdir. Sehingga ada dua. Menggunakan uslub yang ini, cara yang ini, juga cara yang ini. Disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang ini, poin yang pertama tadi. Larangan, jangan sampai Anda mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Tamam? Larangan ya. Anda harus diminta untuk menutupi kesalahannya mereka. Nah, rahimallahu mura'an, arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Ishtaghala bi'uyubi nafsih qabla uyubi ghairi. Dia sibuk dengan keaiban-keaiban dirinya sendiri sebelum mengurusi keaiban-keaiban orang lain. Gitu ya? Itu seharusnya. Barakallahu. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Di sini juga menunjukkan ya fanatina insyaakumullah. Keutamaan para sahabat dibandingkan dengan yang selain mereka. Dari sisi fanatina insyaakumullah itu perhatikan di sini. Sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma bisa mengambil manfaat dari satu kalimat saja yang dia dengarkan dari Rasulullah SAW. Langsung, saya mendengar Rasul sebuah kalimat yang Allah kasih aku manfaat dengannya. Betul-betul langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini para sahabat. Betul mendengarkan sabdanya Rasul, langsung terima. Langsung diimani. Dan langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat. Dan ini terkait ya ikhwan dengan kepemimpinan sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah berkata pada sahabat Muawiyah, memberitakan, "Idza mallakta fa'asjih." Wahai Muawiyah, kalau kamu nanti jadi raja, hendaklah engkau memberikan kemudahan dan berlemah lembut kepada masyarakat. Ini sabdanya Rasul dan disahihkan oleh para ulama. Itu kabar dari beliau bahwa sahabat Muawiyah bakal menjadi raja. Dan memang beliau sebagai awwalu mulukil Islam, raja Islam yang pertama setelah selesainya masa kekhilafahan ala minhajin nubuwah. Selesai masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Kemudian setelah itu, semua urusannya kaum muslimin, ringkasnya diserahkan dan dilimpahkan kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita sebagai amul jamaah, tahun persatuan kaum muslimin selamat dari pertumpahan darah antara sama mereka. Rasul mengatakan idza malakta fa'asyi. Kalau kamu menjadi raja, hendaklah kamu memudahkan kaum muslimin. Dan di antara nasihatnya Rasul, idza ya fa innaka idza tabata raibata fin nas afsadtahu. Ini bahkan sekarang ini. Kalau engkau mengikuti kaiban-kaiban masyarakat kamu, justru kamu merusakkan masyarakat mereka. Nah, manfaatnya. Ini menunjukkan ya kawan pentingnya namanya ilmu. Ilmu syar'i itu, ilmu agama itulah yang membimbing orang ke jalan yang lurus. Ilmu satu bisa memperbaiki keadaan penguasa. Luar biasa. Ilmu satu bisa menyelamatkan umat manusia dari mara bahaya. Ilmu satu bisa menyelamatkan umat manusia dari fitnah. Itu ilmu syar'i. Sekarang ini, satu kalimat yang didengarkan oleh Muawiyah dari Rasulullah SAW bisa memberikan kemanfaatan untuk beliau di dalam memimpin roda kekuasaan beliau pada masa ini. Dan banyak contohnya, Ikhwan Muslimin Nasr, banyak contohnya. Sangat banyak contohnya. Satu kalimat bermanfaat bagi sahabat Al-Hasan Ibnu Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, dan juga bahkan bermanfaat bagi seluruh kaum muslim ketika itu. Ketika perang hendak ditabuh antara pasukan Irak dengan pasukan Syam. Pasukan Irak di bawah komando Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, pasukan Syam di bawah komando Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, gagal. Dikarenakan satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh seorang sahabi yang disampaikan kepada sahabat Al-Hasan bin Ali, yaitu sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, wahai Hasan, aku pernah mendengarkan kakekmu bersabda yang waktu itu engkau di pangkuannya. Dia mengatakan, inna bni hadha sayyidun wa la'allallaha yuslihu bihi bainal fiyatainil azimataini minal muslimin. Sesungguhnya putraku ini seorang tokoh. Dan barangkali Allah Ta'ala akan mendamaikan melalui putraku ini dua kelompok yang sangat besar dari kalangan kaum muslimin. Yang ini saatnya. Maka dia pun langsung turun dari jabatan, lengser prabon, melepaskan kekhilafahannya, melepaskan kekuasaannya, dan serahkan semuanya kepada sahabat Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Satu hadis, darah semua kaum muslimin terselamatkan. Perang besar digagalkan. Satu hadis. Barakallahu fikum. Apalagi kalau banyak hadis, kan gitu ya. Apalagi kalau kemudian ilmunya tambah banyak lagi, justru akan semakin menyelamatkan pelakunya, pemiliknya dari segala macam penyimpangan yang ada. Dengan ilmu ini membimbing orang tadi ke jalan yang lurus, ngerti ini hak dikerjakan, ini yang batil ditinggalkan, ini yang benar pegang, ini yang salah tinggal, oh ini ibadah dikerjakan, oh ini maksiat ditinggalkan. Itu ilmu ya, tentu ilmu syar'i. Ada lagi yang lain. Barakallahu fa'alaikum bila ilmu. Hanya mempelajari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dikantongi, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi baik. Sehingga dibaca saja ikhwan ya. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaidillah. Qala haddathana Hatim ibn Sayyar. Ini apa ya? Hatim ibn Sayyar sehingga saya. Ini apa ya? Al-Mu'awiyah ibn Abi Muzarrid. An-Abihi. Abu Muzarrid. Qal, dia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'a udhunaya hatani. Telah mendengar dua telingaku ini. Wa basara ayani. Wa ayani. Apa maksud ayani? Hah? Aynaya. Aywa, ayni salah saya ini. Curigakan apa ya? Aynaya. Benar. saya nih. Oleh Ahmad Yani. Maksudnya saya ini soalnya Zain tuh. Kok salah ya? Soalnya Anton tuh gak sih? Ayo. Wa basura aynaya hatani. Dan kedua mataku ini memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telingaku mendengar, kedua mataku memandang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha biyadaihi jami'an. Rasul mengambil dengan kedua tangannya bikaffayil hasan, dengan kedua telapak tangannya al-hasan. Dia belum menggunakan dua tangannya untuk memegang kedua telapak tangannya al-hasan. Awil Husain atau Husain. Ragu-ragu di sini. Salawatullahi alaihima. Ini kata-kata berbau Syiah. Yang betul. Radiyallahu anhumah. Wa qadamaihi ala qadami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kedua telapak kakinya Hasan tadi atau Husain tadi di atas kedua telapak kakinya, di atas telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ketika itu, irqah. Naik. Jadi beliau dengan dua tangannya memegangi telapak tangannya Hasan, dalam keadaan kedua kakinya Hasan di kakinya Rasul begini, ayo naik. Diangkat begitu naik. Farakal ghulam, maka anak kecil tadi itu Hasan naik, dia naik. Hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia meletakkan kedua telapak kakinya pada dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambarkan ya. Dia naik begitu, dipegangi sama Rasul, kakinya naik ke badannya Rasul sampai di dadanya Rasul, kakinya dadanya Rasul untuk memegangi dia. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftah fak, buka mulutmu. Dibuka mulutnya. Thumma qabbalahu, kemudian setelah itu beliau pun mencium cucunya tadi Al-Hasan. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma hibbah fa inni uhibbuh, ya Allah cintailah cucuku ini sebab aku mencintai dia. Sini dhaif. Dhaif ya ikhwan. Barakallahu fiik. Dhaif, ya sudah jangan dipakai. Inti yang diinginkan dari hadis ini adalah tindakannya Al-Hasan tadi. Ini kakinya itu ditaruh di dadanya Rasul. Gitu ya. Secara prinsipnya wong Jawa piye? Kurang sopan ya? Iya, kurang sopan. Apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ya, Fi. Kakinya kamu ditaruh di dadanya Rasul itu. Itu pelecehan namanya, penghinaan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan cucunya tadi, tamam, dan justru mendoakan Allahumma ahibbah fa inni uhibbuh. Tapi dia baik. Nah, baik. Jadi jangan diamalkan yang satu ini. Yang tadi saja. Innaka idza tabata raibata fin nas afsadtahu. Selesai pembahasan bab ini. Babul imbisat ila nas, yang sesungguhnya masih dalam pembahasan bab yang sebelumnya. Bab memaafkan kesalahan orang lain. Paham ya? Dengan cara kalau mereka salah dan memang layak untuk dimaafkan, dimaafkan. Dan dengan cara tidak membongkar celah aibnya mereka. Juga dengan cara menutupi kesalahan mereka dan aibnya mereka. Ini perangai yang sangat indah, ikhwan fillah azakumullah. Juga dengan cara memiliki hati dan perangai yang halus. Juga dengan cara memiliki ucapan-ucapan yang lembut. Bukan ucapan yang kotor, bukan ucapan yang kasar, bukan ucapan yang keras. Barakallahu. Ini semuanya perangkat-perangkat yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam rangka untuk mencontoh sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muslim itu halus. Gitu ya. Al-mu'minu kal jamalil anif. Seorang mukmin itu kayak unta yang lulut. Apa lulut? Cina. Bahasa yang ganteng itu ya. Mukmin itu kayak unta jinak. Imam dibawa kemana-mana, nurut. Itu mukmin ya, kawan. Halus, jinak, tapi kayak unta. Gedeng ya? Dengar, bukan kayak himar, kayak unta. Unta itu kan lambang kemuliaan. Gitu kan ya? Unta jinak. Jinak, tapi dia kuat. Bahan bandingan. Gitu. Jadi paham ya? Nah, jadi jinaknya bukan jinak karena loyo. Jinaknya bukan karena apa namanya lembek-lembekan, bukan. Tapi jinaknya dikarenakan perangainya yang sangat halus. Budi pekertinya yang sangat luhur. Akhlaknya yang luar biasa indah. Tapi dia punya ketegasan. Dia punya pegangan prinsip yang kuat. Barakallahu fikum. Ini seorang muslim ya. Nah. Masuk bab yang berikutnya. Atau ada yang antum mau tanyakan? Bab yang berikutnya masalah tersenyum. Bayangkan, urusan senyum-senyuman aja ono babe. Dalile ya. Nah, ada yang mau tanyakan sebelum saya teruskan pada bab tersenyum ini? Nah, silakan. Babe tersenyum ya, masya Allah. Siap-siap pun yang biasa enggak ya, pernah senyum ini harus siap-siap jadi orang yang suka senyum. Tayyib. Apakah bisa seseorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan terjaga? Jawabannya ora iso. Rasul dari kuburannya itu ya ikhwan. Nabi Isa. Yang ada riwayatnya ialah melihat Rasul dalam mimpi. Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Rasul. Barang siapa yang mimpi melihat aku, maka sungguh-sungguh dia melihat aku, sebab syaitan tidak bisa berbentuk dengan bentuk saya. Terjaga itu, yakin dusta. Ada yang ngomong, saya melihat Rasul. Di mana? Di jojoran. Iki jangan-jangan ada Rasul baru gini-gini. Iki jaluk di keknoanu iki. Nah, Allah wadah sih. Ini yang aur ya. Bukan, saya gak ngaku Rasul. Tapi saya melihat Rasul. Di mana kamu melihatnya? Mana? Di Gunung Sindoro sana. Allah musta. Ada kadzab ya, jelas berdusta. Apa yang harus dilakukan oleh sang suami jika istri meninggalkan rumah tanpa pamit? Allah musta. Itu namanya tindakan nusuz. Paham? Di dalam Islam disebut dengan tindakan nusuz. Apa yang harus dilakukan sama sang suami? Ya, dia menerapkan bimbingan Allah dalam Al-Quran. Kan gitu ya? Cara pertama bagaimana? Cara pertama dengan cara mau'idhah, dikasih nasihat. Fa'idhuhunna. Kasih nasihat. Dengan cara yang halus. Kalau kamu bisa ngomong halus kepada orang lain, kamu harus bisa ngomong halus sama istri kamu. Kan gitu ya? Ini bojomu harus lebih kamu halusi lagi. Kamu bisa sabar menghadapi kesalahannya orang lain, kamu harus lebih sabar menghadapi istri kamu. Gitu. Dengan kasih dia nasihat dengan bahasa yang betul-betul dari hati ke hati. Bahasa suami dengan istrinya yang sangat dia cintai. Cinta pertamanya dan semisalnya itu. Diupayakan nasihat dengan cara yang baik. Dinasihati dengan cara yang bagus. Seperti itu lumpuh gak iso. Nakal wae mbeling ae. Tidak mau mengindahkan nasihatnya sang suami. Allah mengatakan, wahjuruhunna fil madajia. Setelah itu, ya kamu hajar dia di tempat tidur. Paham? Kamu boikot dia di tempat tidur. Di tempat tidur, jangan lupa. Fil madajia. Yang tadinya kamu kasih badan kamu di bagian depan, kamu kasih punggungnya kamu. Nengas gitu. Suaminya menghadap sana, istri mengerajuk-ngerajuk gak diurusi, menghadap ke arah sana, biar dia tahu suami kamu tuh marah. Wahai perempuan. Gitu. Kayak gitu gak mempan juga. Nemen perempuan satu nih ya kan. Gak ngerti kalau apa suaminya itu marah-marah. Bisa ranjang. Tapi masih dalam rumah. Turu di kamar utama, kamu di kamar warna serp. Kan gitu ya. Kamar serp itu sembarangan, dimanapun juga bisa jadi kamar. Kayak itu juga gak mempan. Menunjukkan ini perempuan betul-betul sudah luar biasa ngawurnya ini. Perempuan tak tahu punya perasaan. Cara yang paling terakhir, fadribuhunna. Dipukul itu perempuan tadi. Disebutkan dalam hadisnya Rasul, darban ghaira mubarrihin. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, kemudian di tafsiran ini, di tafsiran saya ranjang, enggak nurut ini. Kamu udah siap-siap jaga bagaimana ini. Datang tahu-tahu ada istri kamu sini prot gitu jungkangkang begitu istrinya kamu ada ngawur dipukul tapi dengan cara apa? Dengan cara yang halus, pukulan yang tidak melukai dia, pukul supaya dia tahu nih suaminya lagi marah, kamu tuh nusus melanggar gak mempan juga. Kalah cara yang paling terakhir sudah. Panggil pihak laki-laki, keluarga laki-laki, panggil pihak keluarga perempuan. Ngapain? Musyawarah keluarga. Teruskan ataukah sampai sini saja? Kalau ternyata memang mengendaki kebaikan, Allah akan beri taufik untuk dia. Kalau sudah enggak mau lagi, ya sudah. Cerai di akhir kalimatnya. Sudah gak cocok, sudah kamu saya cerai. Anti tolik. Alunit, dipukul no ya. Teng. Itu talak, satu. Perceraian itu dalam rangka supaya istri itu mikir. Suami juga mikir, sehingga dikasih masa iddah. 3 kali haid. Untuk pendapat yang sahih. Jadi gak cerai langsung pisah, enggak. Ada masa iddah, masa penantian 3 kali haid. Fungsinya apa? Untuk pikir-pikir ulang. Dikasih jeda waktu supaya mikir. Perempuan juga mikir. Nah, memikirkan bagaimana keadaan dirinya. Siapkah dia menjanda? Apakah ada laki yang lainnya mau sama dirinya? Nah, bagaimana dengan cinta pertamanya? Dengan suami pertamanya itu? Bagaimana kenangan-kenangan masa lalunya dan segala macamnya? Itu terus untuk mikir. Suami juga demikian, supaya bisa mikir. Sehingga kalau dirujuk sebelum selesai masa iddah, maka langsung rujuk otomatis dengan tanpa harus akad nikah baru. Langsung rujuk. Rujuknya ya dengan cara mengumpuli istri tadi itu. Disunahkan untuk mendatangkan saksi, tamam. Dan disunahkan aja untuk kemudian ada pelafatan rujuk gitu. Saksinya, saya telah merujuk istri saya. Sudah selesai. Itu sunnah lah wajib. Sudah paham ya? Dirujuk. Rumah tangga lagi. Itu kesempatan lagi ya, kan? Beling lagi. Cara pertama lagi. Mu'idhah lagi. Gak mempan, hajar. Besar ranjang lagi. Gak mempan, kemudian pukul lagi. Gak mempan, musyawarah lagi. Mempan cerai yang kedua kalinya. Ngono. Jadi ada tahapan-tahapannya ben mikir. Kalau yang sudah ketiga kalinya, ya sudah. Atau mau sudah dipikir, sudah enggak mungkin lagi bersama dengan perempuan satu ini, ya sudah. Dibiarkan sampai selesai masa iddahnya. Kalau sudah keluar dari masa iddahnya, maka lepas. Bukan lagi suami istri. Tidak ada lagi tanggungan nafkah bagi laki-laki tadi untuk perempuan tadi. Kecuali kalau perempuan tersebut memiliki anak kecil, anaknya dia, maka dia tetap harus memberikan nafkah untuk anaknya yang dibawa sama mendiang istrinya. Bahasa mendiang ya, kayak mati gitu ya. Orang semi-semi mati, ngawur gitu perempuannya. Barakallahu. Terus setelah selesai masa iddah, kok kemudian kembali menggelora cinta pertamanya itu? Bicara nih. Caranya? Bisa kembali rujuk kepada suami yang pertama dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan walimahan baru. Nikah lagi. Caranya itu kalau talak satu dan talak dua. Tapi kalau sudah talak tiga, harus itu perempuan menikah dulu dengan laki-laki yang lain, sudah merasakan madunya masing-masing, kemudian enggak cocok tadi itu, diceraikan, nunggu masa iddah, keluar dari masa iddah, enggak dirujuk, baru kemudian bisa kembali lagi kepada suami yang pertama. Tuh, urusnya enggak langsung apa namanya main-mainan begitu. Udah, kamunya nikah aja sama si Fulan. Saya rela lah, walaupun ya gimana lagi ada sama si Fulan dulu lah. Itu nanti nikah sebentar kemudian apa namanya tak cerai gitu, diceraikan, belum kelar masa idahnya, udah perlu dinikahi lagi, nggak bisa, hukumnya haram ya, harus dengan proses yang panjang tadi. Barakallahu fiik. Bisa difahami? Nah, sehingga nggak langsung apa namanya ke tahapan muko, sabar, istrimu salah begitu, langsung tanpa pamitin. Siap-siap dia di depan rumah. Dari jauh teka. Itu dia rupanya. Kemana itu coba? Lihat Allah musta'an. Nama di depan rumah. Langsung dikedor. Dari mana? Istrinya cuek aja. Ada apa? Tanya saya dari mana? Wah. Tambah ruwet. Tambah kamu ini bujone lagi. Kamu itu ditanya sama suamimu begitu-begitu. Repot. Ada apa kamu? Gak suwe. Itu kan kejahilan dia tentang perkara agama. Yang perempuan jahil tentang kewajiban dia kepada suaminya. Suaminya pun juga jahil cara menangani perempuan yang seperti ini. Sehingga harus dengan ilmu. Sekali lagi. Dengan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu syar'i, akhi, ilmu agama. Hah? Artinya udah lain. Barakallahu fikum. Apakah maksud tidak mencari-cari aib sesama muslim berarti kita memaafkan dan membiarkan mereka dalam dosa? Ya tidak. Ada pembahasan yang lain lagi. Ada yang namanya nahi mungkar. Ada yang namanya islah dzatil bain. Betul. Pengertiannya kalau kamu melihat ada teman kamu yang punya celah, yang punya cacat, jangan kamu umumkan di depan masa. Kamu mengatakan si fulan, wah saya ini kesemalan dia. Sama gendaannya itu. Masa udah talib, udah ngaji, udah ngerti. Belajar kitab Sahih Bukhari, ada belum foto Imam Bukhari. Sama gendaannya, malam minggu saya lihat sama dia. Langsung kamu sampaikan kepada semua orang. Nah itu yang kurang pas caranya ya. Kita mengatakan, memang kalau betul terjadi, mungkar. Memang mungkar, tapi cara Anda itu yang kurang pas. Gitu. Caranya dia, Ustaz. Caranya, kamu jaga rahasia dia. Sembunyikan dari, jangan sampai orang lain tahu. Setelah itu bagaimana? Kamu upayakan antara kamu dengan dia saja. Upaya untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Ada kesempatan yang pas, ketemu sama dirinya, dia ngobrol begitu. Nah, dengan cara yang pas. Jadi kalau langsung ke poin, kalau langsung ngomong, benar kamu tadi, malam minggu sama kerjaan kamu ya? Tidak, ini kamu langsung enggak mau dia nerima omongan kamu. Nah, dengan cara yang bagus. Pura-pura tanya, ya, apa hukumnya ya? Kalau seandainya saya itu punya pacar. Ngerosok deh. Wah, ini. Rupa urusan ini. Terus dijawab dengan ilmu ya. Antum kan sudah lama belajar. Gitu loh. Tidak boleh punya pacar itu. Kalau seandainya saya melihat seseorang di malam hari, malam minggu, dengan gendaannya, pacaran, itu hukumnya gimana ya, akhi? Ya haram ya, akhi. Allah SWT. Kalau begitu, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, oh iya. Maaf, saya melihat Anda seperti itu. Taubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang tahu kejadian ini, kecuali Allah dan saya saja. Kamu rahasiakan sudah. Kita supaya dia tobat, perbaiki diri. Gitu ya, kan. Nah, kemudian tahu-tahu ditaklim kayak gini. Saya lihat bulan-bulan, gendaan aja malam. Gitu. Belum ngasih dia nasihat, belum ngasih teguran kepada dia, belum memperbaiki keadaan dia, langsung dipemain bongkar aja. Nah, saya paham ya? Jadi ada aturan lainnya. Harus main cantik. Barakallahu fiik. Apakah belum ada pengajian atau taklim tentang wanita? Ada. Cuman pas di sini pembahasan masalah adab. Ini kan juga meliputi laki-laki dan juga wanita ya. Yang semuanya ini. Kalau pembahasan khusus masalah kewanitaan, ya juga ada. Nah, nggak tahu kalau di sini. Ada nggak? Oh, belum ada. Tugas ente ya, Pak Ahmad. Ente anak Yusakai ngajari yang lainnya masalah-masalah wanita ya. Allah karis. Nah, karena di Gresik membaca kitab karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah yang berjudul Aisyratun Nisa. Langsung membahas tentang rumah tangga Aisyratun Nisa. Bagaimana cara berumah tangga dengan para istri. Itu 17 tahun ke atas. Ya karena ya namanya rumah tangga dengan keluarga ya. Semua dibahas dari mulai A sampai Z. Ngene ya? Nah iya. Allah ya. Insya Allah. Tunggu khatam ini dulu. Ya, nanti insya Allah. Suatu saat bisa. Jadi kalau itu punya ide. Namanya dalam satu bulan gitu. Diambil satu pekan untuk masalah perempuan. Oh bukunya. Bukunya apa? Yang tadi itu, jangan yang tadi. Tadi itu biarkan untuk orang sana. Untuk musyawarah, kalau misalkan diperlukan begitu, nanti dicari cepat yang kapan begitu, khusus masalah kewanitaan. Enggak teko yang nom-nom itu. Enggak mau datang dia nanti. Ya apa nanti? Allah nusah. Bedanya raja dengan khalifah sama. Itu nama ya. Untuk khalifah ada raja yaitu al-malik. Sama. Yang intinya pemimpin tertinggi sebuah negara. Bagaimana hukum hijab pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan di masjid? Bid'ah atau sunnah? Sebab di zaman Nabi bukankah hal itu tidak dilakukan dan tidak mengingkarinya? Namanya, memang dari beberapa riwayat yang ada yang terperhatikan di zamannya Rasul SAW, tidak ada yang namanya pembatas tapir tirai begitu antara jamaah laki dan jamaah perempuan. Tamam. Oleh karena itulah para wanita yang datang ke masjid itu harus aman dari namanya fitnah, tidak boleh menggunakan minyak wangi, harus menggunakan hijab yang syar'i. Tamam. Dan langsung pulang ketika imam salam. Zaman itu. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka langsung pulang semuanya. Pulang. Itu imamnya membalik badan ke arah makmum. Sudah kosong. Ada perempuannya. Barakallahu fiik. Sehingga ketika sholat. Mereka harus menunggu. Mereka harus menunggu. Gerakan laki-laki dari sempurna. Ketika itu. Banyak para sahabat yang tidak punya baju. Dari satu. Saya paham ya. Tidak orang. Ketika ada kondisi yang miskin ketika itu. Sehingga mereka itu kalau sujud atau segala maksudnya kata nampak auratnya itu. Sehingga diperintahkan kaum wanita ketika rukuk tidak boleh mengangkat kepalanya sebelum jamaah laki-laki mengangkat kepalanya dengan sempurna. Itu menunjukkan tidak takbir ya. Karena ada ketentuan aman dari fitnah dan segala macamnya itu. Tapi kalau zaman sekarang perempuannya kalau ke masjid itu dandanannya kayak mau ke anu ya. Mana ya? Ayo. Pakaiannya bukan pakaian hijab yang syar'i. Pakaiannya malah menggunakan mukena putih-putih yang transparan begitu. Bikin dadanya berdebar-debar. Begitu ya. Besar fitnahnya. Menggunakan pewangian dan semisalnya ya. maka dikarenakan kondisi yang seperti ini, fitnah yang sangat besar seperti ini, maka penggunaan tabir seperti itu dalam rangka satu dari ah. Saya faham ya? Layung kerahani, tidak diingkari. Barakallah. Kalau seandainya bisa, sebagaimana zaman dahulu, labas. Nah, ini zaman sekarang ini yang saya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya, kita masuk pada bab tabassum, bab tentang masalah tersenyum. Nah, barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.